Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hala wala quwwata illa billah ma ba'ad. Kita baca ayat yang ke-157 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك mereka-mereka itu isim isyarat di sini mereka yakni kembali kepada ayat sebelumnya. Yaitu orang-orang yang ketika terkena musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabat musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka-mereka itu yang bikin sifatnya bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un ketika terkena musibah, alaihim salatu min rabbihim, atas mereka salawat dari Rabb mereka. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, memuji mereka di hadapan para malaikat. Warahmah, dan atas mereka rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ula'ika, dan mereka-mereka itu humul muhtadun, mereka dapat hidayah. Tiga keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk mereka-mereka bersabar ketika terkena musibah, yaitu mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan hidayah. Syarif Allah menyebutkan empat faedah terkait dengan ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bayan hikmatillah azza wa jal. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ujian yang ditimpakan kepada hamba. Yang kedua, ayat ini menunjukkan tentang idhamu thawabis sabr, menunjukkan tentang besarnya pahala bersabar. Ia mendapatkan salawat, rahmat. Wa min hadi anta fayadati ni katulullah rahimahullah isbat rahmatillah azza wa jalla, menunjukkan adanya satu sifat, sifat-sifat lain, sifat rahmat. Di antara mendapatkan rahmat Allah adalah mereka-mereka yang sabar ketika terkena musibah. Kemudian yang keempat, tabarakallahu rahimahullah, yaitu menunjukkan tentang pujian, sanjungan kepada orang-orang bersabar. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang muhtadun, yang mendapat hidayah. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan adab di dalam bersabar. Kedua rahimahullah ta'ala, min adab as-sabr, di antara adab bersabar itu yang pertama adalah isti'maluhu fi awwali sudmatin, sabar itu adanya ketika awal pertama terkena musibah. Ketika awal terjadi musibah yang menimpa, itulah dibutuhkannya kesabaran. Dikali sallallahu alaihi wasallam, Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sudmatil ula. Sesungguhnya sabar yang terpuji, yang benar-benar ternilai tinggi adalah hanyalah sabar yang ada ketika benturan yang pertama. Ketika awal mula kejadian menimpa dia. Itulah waktunya sabar yang terbaik. Yang kedua, tabarakallahu minal adab, di antara adab sabar adalah al-istirja inda musibah. Al-istirja inda musibah yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan terkhusus terkait dengan musibah kematian, kemudian ditambah dengan mengucapkan Allahumma ajirni bi musibati wa khluf li khairan minhu, sebagaimana Rasul mengajarkan kepada Ummu Salamah. Qala rahimahullah, wa min adab, di antara adab sabar selain dibutuhkannya ketika awal mula datang musibah, kemudian istirja, juga adalah sukun al jawarih wal lisan, adanya ketenangan lisan, tidak mengucapkan-ucapkan yang menunjukkan murka kepada takdir, dan juga tenangnya anggota badan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak terima dengan takdir. Sehingga Rasul menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man syaqqal jiyuba wa darabal khududa wa da'a bin awal jahiliyah. Bukan termasuk kami seorang yang merobek kerah bajunya, menempeleng, memukul wajah-wajahnya, dan menyeduh seruan-seruan jahiliyah, meratap, dan semisalnya ketika terkena musibah. Adab sabar adalah tenang lisannya dan tenang anggota badannya. Qala rahimahullah, fa'ammal buka'u fajaiz. Adapun semata-mata menangis, meluapkan air mata, tidak masalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis ketika putranya meninggal dunia. Ketika cucunya meninggal dunia. Yang dilarang adalah meratap. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, "Wa min husni sabr alla yuzhira athar musibah 'ala al-musab." Alla yuzhira athar musibah 'ala al-musab. Dan di antara bentuk sabar yang terbaik, di antara menunjukkan bagusnya kesabaran seseorang adalah tidak nampak pengaruh musibah pada dirinya. Di antara bentuk sabar yang baik adalah tidak nampak pengaruh musibah pada dirinya. Tidak menampakkan apa yang sedang menimpa dia. Seperti kata beliau, kama fa'alat Ummu Sulaim imra'ah Abi Talha, sebagaimana dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika putranya meninggal. Bagaimana beliau berupaya menampakkan tidak terjadi sesuatu di hadapan suaminya Abu Talha radhiyallahu anha, bahkan memberikan nasihat kepada suaminya Abu Talha radhiyallahu anha. Kata beliau rahimahullah, qad Thabit al-Bunani mata Abdullah bin Mutarrif. Kata Thabit al-Bunani rahimahullah, meninggal putranya Abdullah bin Mutarrif. Fakharaja Mutarrif. Kemudian Mutarrif radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, keluar ala qaumihi, ya ke kaumnya, orang-orang di tempatnya, fi thiyabin hasanatin wa qad dahana, dalam keadaan sedang memakai bagian pakaian yang bagus, memakai minyak, yang menunjukkan tidak ada musibah yang menimpa dia, tidak menunjukkan kesedihan putranya meninggal dunia. Baghadibu, maka orang pun marah melihat beliau malah menampakkan pakaian yang bagus, ya berminyak, ketika putranya meninggal dunia. Kalau kata mereka, yamutu Abdullah, Abdullah meninggal dunia. Tsumma takhruju fi thiyabi bi thiyabin min hadhihi mudhinan. Abdullah yang putramu meninggal dalam keadaan kamu keluar dengan memakai pakaian seperti ini. Berminyak. Memakai wangian, memakai minyak wangi, memakai minyak yakni di rambut. Qala kata mutarrif, abastakinu laha, apakah aku tidak boleh untuk merasa tenang dengan musibah ini? Wa'adani rabbi tabaraka ta'ala salah dihisab. Rabbku ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepadaku dengan tiga perkara. Kullu hasratin minha ahabu ilayya minadunya wa mafiha. Rabbku telah menjanjikan tiga perkara yang masing-masing satu perkara tersebut lebih aku cinta dibandingkan dunia dan seisinya. Apa tiga perkara tersebut? Jadi yang tadi kita baca ayatnya. Qala Allah Ta'ala, alladzina idza sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna raji'un ulaika 'alaihim salatu min rabbihim rahmah wa ulaika hum muhtadun. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa kana silah ibn Asyam fi magzan lahu wa ma'ahu ibnu. Silah ibn Asyam dalam peperangan bersama putranya, ikut bersama beliau. Faqala ibunai, beliau berkata kepada putranya, wahai anakku, taqaddam faqatil hatahtasibuk, majulah engkau, teruslah berperang sehingga ku akan bisa merasakan ya ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ya engkau berperang dan kemudian tentunya nanti ketika meninggal syahid. Qala fahamala faqatala hatta qutil, maka putranya pun maju ke medan perang hingga terbunuh di medan jihad. Suma taqaddama faqutil, kemudian ayahnya Silah ibnu Asyam setelah anaknya meninggal dunia juga maju dan juga beliau meninggal. Putranya lebih dulu meninggal dunia, kemudian ayahnya maju juga meninggal dunia. Qala fajtama'an nisa'u inda ummi, maka para wanita pun berkumpul ke tempat ibu dari Silah bin Asyam tadi, putranya Silah bin Asyam, yaitu Mu'adzah al-Adawiyah. Faqadat, kata si ibu ini berkata, marhaban in kuntunna ji'tunna tuhannu annani. Kata beliau, selamat datang jika kalian datang wahai para wanita untuk memberikan selamat kepadaku. Wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dhalik farji'na. Tapi kalau kalian datang kepadaku untuk selain itu, tidak untuk memberikan selamat, maka pulanglah kalian. Yang terakhir, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza kanat al-musibah mimma yumkinu kitmanuha, jika musibah yang menimpa itu mungkin untuk disembunyikan, tidak ditampakkan, fakitmanuha min amillahi azza wa jal al-khafiyah, maka kemampuan dia menyembunyikan musibah yang menimpa ini termasuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang khafiyah. Pernah satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala sakit, datang seorang menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata penjenguk, kaifa tajiduka ya Abdillah, bagaimana keadaanmu yang kamu rasakan wahai Abdillah? Qala bi khairin fi afiyah, kata Abu Abdillah Imam Ahmad, dalam kebaikan, fi afiyah. Faqala, kata penjenguk tadi, khumintal bariha, apakah tadi malam engkau merasakan demam, merasakan panas? Qala, Imam Ahmad menegurnya dengan menyatakan, idza qultu lak ana fi afiyatin fahsub. Kalau aku telah berkata kepadamu, aku fi afiyah, dalam keadaan baik, fahsubuk, cukup sudah. La tukhrijni ilma aqrah. Jangan kamu mengeluarkan aku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak aku senangi. Ini beberapa poin dari Ibnu Qudamah rahimahullah wa ta'ala. Misal, wa barakatuh.